Mitra bisnis, pemerintah tetap akan menerapkan pajak progresif pada masyarakat yang memiliki mobil lebih dari satu dalam upaya menekan konsumsi BBM dan diharapkan juga dapat mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun bagi pengusaha otomotif, pajak seperti ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pasar mobil di Indonesia. Saat ini sudah terhubung dengan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa komentar Anda? Saya kira sah-sah saja ya pemerintah meninjau kembali pajak kendaraan bermotor. Mungkin sudah waktunya juga dikaitkan dengan subsidi BBM yang dikeluarkan secara untuk kendaraan bermotor. Tapi saya kira kalau itu alasannya untuk mengurangi kemacetan di jalan raya, itu pemerintah bohong. Kalau pemerintah mau menaikkan pajak, ya itu hanya untuk menaikkan penerimaan negara maupun daerah. Kalau mau mengatasi kemacetan di jalan raya, bukan dengan kebijakan fiskal seperti itu. Betul-betul dengan penegakan aturan lalu lintasnya, memperbaiki angkutan publik, dan sebagainya, itu baru bisa mengatasi kemacetan di jalan raya. Bagaimana dengan kekhawatiran para pengusaha otomotif, Pak? Saya tidak terlalu yakin itu akan mempengaruhi ya. Mungkin awal-awalnya ya masyarakat kita akan agak kaget, tapi kalau tidak ada perbaikan-perbaikan dalam angkutan umum dan sebagainya, dalam beberapa bulan akan kembali lagi pasarnya kembali lah soal itu. Mungkin tidak, kalau dibatasi masuknya mobil baru, Pak. Aturan yang ada ditegakkan dulu deh, daripada kita membuat aturan-aturan yang nanti tidak bisa kita tegakkan, tapi justru membuka celah-celah untuk pungli lagi, untuk korupsi lagi. Lalu dengan pajak yang sudah berlaku sekarang ini, Pak? Ya, kalau untuk yang berlaku saat ini, memang kalau kita kaitkan ya dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah, itu tidak sepadan. Misalnya, sepeda motor itu yang terbaru 125cc, paling bayar pajak kendaraan bermotor setahun itu berapa? 200, 300 ribu. Nah, kalau kita lihat sepeda motor itu menggunakan BBM 1 hari 1 liter, 1 tahun 365 hari, berarti 1 tahun mendapatkan subsidi 365 liter, kan, dikalikan subsidi yang diberikan negara terhadap sepeda motor itu, 1 liternya mungkin sekitar Rp2.000 sekarang, kali 365 hari itu sudah Rp700.000, itu kan tekor juga kan negara ini. Untuk menghindari pajak ini nantinya, ada yang memperkirakan orang akan menggunakan nama lain pada mobil kedua dan seterusnya, Pak Alvin Lee. Pemikiran itu berkembang karena kita tidak bisa mengandalkan layanan angkutan umum. Kalau layanan angkutan umum kita baik, kita tidak perlu memikirkan sama tiga mobil. Baik Pak Alvin Lee, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama anggota DPR, Alvin Lee. Saya Dewi Sintawati.